Tubuh kita nih, Allah ciptakan dalam kondisi berpasangan. Semua elektron-elektron itu dia punya pasangannya. Dan semua dia bisa kehilangan pasangannya kalau apa? Kalau yang dimakan itu mengganggu keseimbangannya dia. Kata kunci dasarnya apa? Semakin alami, semakin fresh, dan semakin tidak banyak pengolahan apa yang dia makan, maka semakin sehat badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa da'u wa syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah biya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiil karim nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'un bi isani ila yawmil qiyamah ma'abah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini di rumah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan dan meraih kemuliaan dari agama yang mulia ini dengan melaksanakan segala perintah Allah dan pastinya menjauhi apa-apa yang tidak disukai Allah atau hal-hal dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya kita bersyukur juga kita ditakdirkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sebab kalau kita belajar dari umat-umat terdahulu, misalkan umat Nabi Musa itu mereka kalau melakukan sebuah dosa atau melakukan dosa, maka taubatnya adalah membunuh dirinya. Itu umatnya Nabi Musa. Maka kita bersyukur, bayangkan dengan begitu banyaknya dosa yang telah kita kerjakan, setiap hari Allah masih memberikan limpahan kasih sayangnya, masih ada matahari yang menyinari kita, masih ada oksigen yang kita rasakan, fotosintesis masih jalan, semua berjalan sekalian. Meskipun sang hamba itu bermaksiat kepada Allah, bahkan mungkin bangun tidur pun lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang luar biasa besar maknanya bagi seorang yang merasakan begitu besar, begitu banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga manjatkan itu semua kepada kita. Bayangkan kalau kita belajar atau mungkin kita melihat dari bagaimana Islam ini mengatur dengan sangat baik, maka dari pagi ya, mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu Islam memberikan panduan yang sangat-sangat sempurna. Dan kalau kita kerjakan dengan baik, pastinya banyak sekali yang kita akan dapatkan. Sempat tadi saya lihat sebuah komentar dari salah satu jemaah juga, dia katakan dulu dia kena kolesterol, dia dulu kena hipertensi, ya kemudian setelah dia mulai rutin bangun malam, kemudian dia rutin berpuasa, ternyata penyakitnya hilang dengan sendirinya. Dan itu memang menjadi sebuah keniscayaan. Jadi sering saya sampaikan bahwa memang syariat yang sudah diberikan atau disampaikan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, maka semuanya pada dasarnya adalah dalam rangka menyehatkan kita sebagai hamba Allah. Semua syariat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar pasti bikin sehat. Tapi kita memang tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena itu perintah, gitu. Karena itu perintah dari Allah. Maka kalau kita kerjakan dengan baik, maka efek sampingnya atau hasilnya adalah sehat. Jadi sehat itu adalah buah dari sebuah ketaatan. Orang yang taat sama Allah pasti sehat, gitu. Suruh bangun malam, suruh puasa, dia puasa, suruh tidur, dia tidur, suruh makan, dia makan, suruh gak makan, dia gak makan. Ya. Kalau itu dilanggar, maka pasti akan muncul. Ya. Muncul masalah yang pertama kali dirasakannya adalah bukan masalah di fisik. Ya. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat jelas kepada kita bahwa Nabi kita SAW mengajarkan bahwa ya, yang namanya sehatnya fisik kita itu pasti mulainya dari sehat hati dulu. Bagi Anda mungkin yang sempat membaca beberapa tulisan saya akhir-akhir ini, termasuk yang tadi pagi itu, tentang bagaimana gennya kita itu, kalau menurut seorang pakar gen gitu kan, bisa di on off kan gitu ya. Di on off kan itu maksudnya gennya itu kalau dia di on, kita kan di on, kan dia mau dijadikan, kata pakar itu, katakan kalau orang itu mau menonaktifkan ibaratkan penyebaran kankernya, maka yang harus dia kerjakan pertama kali adalah dia harus pasrah gitu. Dia harus pasrahkan dirinya sama Allah. Maka sering saya bilang, pernah suatu hari ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya waktu sempat dalam sebuah kajian gitu kan, konsul gitu kan, sempat ngobrol sebentar, dia katakan, saya lihat wajah ibu tuh sedih banget, dia kena kalau nggak salah tuh kanker tiroid, ya kanker tiroid. Wajahnya sedih luar biasa. Terus saya bilang, apa yang ibu sedihkan? Penyakit? Ya jelas lah, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, terus tenang bu, saya bilang, dengan atau tanpa penyakit ini, ya kata-kata saya. Cuman kata-katanya agak sedikit menohok gitu kan. Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti akan mati. Betul? Terus kenapa harus sedih? Kan gitu. Justru malah ketika dia sedih, malah dia punya kekebalan tubuhnya menurun gitu loh. Jadi kalau kita sudah memahami itu, maka sebenarnya hari demi hari kehidupan kita ini, bagus sekalian ibu-ibu sekalian, hari demi hari kehidupan kita tuh ujung-ujungnya kita akan merasa seperti terpenjara di dunia ini. Kita akan merasa terpenjara. Kenapa? Tiap hari ada yang ngomongin, tiap hari ada mungkin ada fitnah, tiap hari ada yang ghibah, macam-macam. Sehingga ujung-ujungnya memang gak ada indahnya hidup di dunia ini. Gak ada. Nah, Nabi katakan apa? Bahwa memang mukmin itu kalau hidup di dunia kayak penjara buat dia. Maka di ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang berharap pertemuan denganku, maka aku pun senang bertemu dengan dia gitu loh. Jadi kalau kita semua udah kayak begini, gak ada urusan dengan penyakit gitu ya. Hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu tenang, sejuk gitu loh. Meskipun saya katakan, apakah ketika orang itu hidup sehat menjamin 100% untuk tidak sakit? Gak mungkin juga. Apalagi kalau gak hidup sehat gitu ya. Kalau dia gak hidup sehat, malah justru peluangnya untuk kena penyakit lebih besar lagi. Ya, maka apa yang kita harus khawatirkan dengan dunia ini sebenarnya? Ya. Tapi tetap yang namanya sabar itu kita harus ada terima dulu suatu cobaan, ya. Kemudian habis itu ikhtiar, cari jalan keluarnya, bukan diem. Itu sabar. Jadi sudah dapat ujian, dapat musibah, cari solusinya. Ya. Cari solusinya. Nah itu habis itu bertawakallah kita dengan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mungkin boleh melihat diri kita. Jadi kalau hari ini kan judulnya tips memulai hidup sehat gitu ya. Jadi yang pertama kali kita perlu perbaiki dalam diri kita itu sebenarnya bukan masalah di fisiknya. Tapi masalah sudah siapkah kita ya dengan pertemuan dengan Allah gitu loh. Yang pertama. Yang kedua apa? Sudah siapkah katakanlah kita, hati kita itu untuk menerima semua keadaan-keadaan yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kalau itu sudah kita rasakan siap, maka penyakit pun tidak akan mau hinggap. Kenapa? Orang udah tenang dia. Seperti cerita ibu tadi gitu kan. Saya katakan gini, ibu, apa ibu bikin ibu bahagia? Oke, saya bahagianya, dia bilang begini misalnya, dia, saya bahagianya itu dia bilang, kalau dia merajut gitu kan. Ya sudah pergilah merajut. Pergilah merajut, pergi ke sebuah pohon gitu kan yang rindang, ambil kursi, duduk situ, rajutlah di situ sambil berzikir. Asik kan hidup kayak begitu sih. Enggak susah-susah mikirin penyakit. Toh juga dikasih penyakit jadi bagian atau cara Allah menguburkan dosa kita kan begitu. Bahkan yang luar biasa, ada seorang guru saya pernah mengadakan penelitian sederhana gitu kan. Jadi ada seorang yang kena kanker, ibu-ibu kena kanker payudara. Kena kanker payudara. Lalu akhirnya ibunya berobat ke beliau. Kebetulan beliau seorang farmasi gitu kan, gak praktek, cuman akhirnya disarankan ini segala macam gitu kan. Singkat ceritanya, ibu tuh masih menunjukkan wajah sedih. Terus tanya sama dia, si guru saya tuh bilang, ibu dulu kerjaannya apa sebelum kena penyakit? Dia bilang, dulu saya jahit. Ya gitu. Dulu saya dulunya menjahit. Oke, kalau gitu saya pesan baju ya ke ibu, dia bilang. Tolong jahitkan berapa gitu, macam-macam lah, tolong jahitkan. Oh, itu mukanya langsung sumringah gitu. Senangnya luar biasa. Dan ternyata ya, dia berdasarkan pengalamannya beliau cerita ke saya gitu kan, ternyata recovery atau kesembuhan ibu itu dengan penyakitnya jauh lebih cepat ketika dia dikasih tugas menjahit gitu. Gini mah maksudnya. Ada lagi cerita yang lain satu. Lucu lagi gitu. Dia ceritakan saya gitu. Dia, ceritanya begini. Jadi ada seorang ibu-ibu juga lah mau salah dia cerita gitu kan, kena tumor atau apa juga. Terus dia tanya ya, meskipun ini sedikit kontroversi atau mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kita enggak bahas itunya lah. Akhirnya ditanya sama dia, ibu sukanya apa? Dulu saya suka menyanyi, udah nyanyi aja. Kalau nyanyi itu senang banget, udah nyanyi aja gitu kan, sama-sama. Guru saya bilang begitu gitu kan, udah pergi nyanyi aja. Kenapa? Bu, gini loh. Anda akan tiba atau pernah merasakan momen-momen di mana Anda berdoa, minta atau kita minta sama Allah, itu doa kita tuh ngalir, ngalir terus, betul? Ada kan momen-momen itu kan, dimana saat itu mungkin hati kita lagi lembut, hati kita lagi sejuk, lagi damai, lagi bahagia, lagi sejahtera, dan kita merasa lagi deket banget sama Allah, ya. Dan doa itu jangan ngalir aja sendiri. Ini saya sampaikan bahwa memang Allah Maha baik dan Dia hanya menerima yang baik-baik, dan Allah melihat hatinya kita. Allah melihat hatinya kita. Doa adalah kalimat kebaikan, tidak akan mungkin keluar dari lisan orang-orang yang hati tidak baik. Ya gitu. Jadi kalau kemarin saya bilang bahwa rezeki seseorang itu sedikit banyak dipengaruhi, sebenarnya bukan sedikit banyak, kalau sebenarnya banyak. Sedikit bahasa saya biar enggak protes gitu kan, sedikit banyak dipengaruhi dari keadaan hati seseorang. Tidak akan mungkin Allah kasih rezeki ke orang yang gak banyak bersyukur. Betul? Gak banyak, gak mungkin. Allah udah bilang lah, insyaqartum la azidannakum, kata Allah. Gitu kan. Bahkan yang luar biasa, banyak orang mikirnya itu, Pak Bu, mikirnya itu bahwa rezeki itu ya harta, uang, ya mungkin mobil, jabatan, atau mungkin rumah atau anak. Dia gak paham bahwa kita dikasih kesempatan berdoa sama Allah itu rezeki loh. Nah pertanyaan, mau doa kayak apa kalau hatinya gak sehat? Kalaulah dia katakanlah hatinya gak sehat, katakan dia mengucapkan doa, ya biasanya singkat sebentar. Oke, coba kita lagi bete ya, maaf ya. Seorang itu lagi bete, lagi gak enak hati. Gak bisa kita ngangkat tangan tuh lama-lama, pengen cepat selesai gitu loh. Termasuk juga, kalau ada orang sholatnya pengen buru-buru, itu sama tuh, hatinya ada gak beres. Orang sholat itu cara Allah untuk manggil kita, bahasa itu ngabsen, ngelapor sama pimpinan gitu loh. Tapi kok mau buru-buru, padahal di situ kita nyebut, kita isi sholat itu apa sebenarnya? Kalimat-kalimat baik semua, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Kalimat baik semua, coba. Allahu Akbar, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, semua kalimat baik. Makanya kalau orang hatinya gak nyaman, gak tentram, gak damai, gak bahagia, gak bakal bisa menikmati sholat, gak bakal bisa. Ya, jadi kata kunci di situ dulu gitu kan. Ya, kata kuncinya artinya kalau kita mau cerita, mau memulai sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, maka yang kita kerjakan pertama kali minta sama Allah yaitu apa? Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku gitu. Perbaharuilah perasaanku, sikapku, akhlakku, adabku, segala macam berhubungan dengan tadi hatinya. Itu kunci dasarnya. Kalau itu enggak dikerjakan, fisiknya tidak akan bisa optimal. Ya, dia tidak akan bisa, ya sudahlah. Bapak kenapa, misalkan ibu kenapa sakit begini, ya takdir Allah. Jadi ya, insya Allah saya bersyukur dia dapat penyakit kayak begini, dengan itu Allah gugurkan dosa saya. Dan dia lihat wajah itu senangnya luar biasa. Ya pernah saya cerita ada seorang ya sahabat saya lah gitu kan, yang dia kena penyakit ya, dan akhirnya di plak apa di dalam tulang belakangnya itu dipasang plak titanium, ceritanya begitu. Ya subhanallah, dulunya beliau gak begitu. Jadi Allah kasih hidayah dengan dia, dengan penyakit-penyakitnya tadi. Dan sekarang pelatnya itu ya betul-betul bertengger dalam tulangnya itu gitu kan. Jadi kalau dia berat badannya bertambah sedikit atau turun sedikit, pelatnya tadi bisa nusuk. Coba Atau juga dia bilang kalau saya terpeleset sambil wajahnya tersenyum, dia bilang kalau saya terpeleset itu kemungkinannya kalau nggak nusuk jantung nusuk paru, dia bilang. Tapi dengan wajah tersenyum karena dia tahu bahwa ajalnya bisa, kalau mungkin bahasa Melayu itu bila-bila masa gitu kan, kapan aja bisa datang. Yang dia kerjakan apa? Dia sekarang sibuk, sibuk ngapain? Sibuk ngurus suaminya, karena itu surganya dia di situ. Ya, surganya dia di situ. Jadi Allah mendidik lo sekalian. Jadi sebenarnya seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu, ya, tidak lain tidak bukan caranya Allah untuk mendidik hatinya kita. Semuanya, coba lihat, mana ada orang mau disuruh ibadah? Katakanlah kita kalau misalkan manusia ini kayak misalkan manusia primitif gitu kan, dia hidupnya suka-sukanya, mau zina kek, mau bunuh orang kek, mau apa kek, enggak. Manusia itu kecenderungannya kayak begitu dengan hawa nafsu yang sudah Allah masukkan atau sudah Allah install kan gitu kan. Akhirnya apa? Allah wajibin mereka untuk apa? Ngikut perintah yang menciptakannya dia gitu. Maka muncul ada rukun Islam. Seperti itulah. Ya, ibarat kata perintah-perintah Allah itu sebenarnya kalau kita pelajari cara Allah menundukkan hawa nafsu kita untuk kolbunya menjadi sehat. Itu sebenarnya. Jadi awal muasal dari semua ini ya memang dari kolbunya dulu. Jadi kalau mau sehat maka dijaga kolbunya. Bagaimana Nabi kita salah sama mengajarkan? Ini sering kita baca, jangan marah kata Nabi. Benci berlebihan enggak boleh, cinta berlebihan enggak boleh, rindu berlebihan, semua tuh harus seimbang semua. Ya. Artinya semua penyakit fisiknya seseorang itu asal muasalnya memang dari kolbu yang bermasalah. Ya. Dan untuk mengobati kolbu ini caranya gimana? Gampang sebenarnya. Ya. Kerjakan dengan baik dan benar dulu yang perintah. Berkata tuh kalau kita bicara ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau orang melaksanakan rukun Islam, ya, bahasa itu muslim. Kalau dia melaksanakan rukun iman, maka mukmin. Dia paling tingginya mah mukmin. Mukmin itu dia meyakini semua. Karena ada orang yang cuma sekedar menjalankan tapi dia enggak yakin gitu kan. Sudah contohnya apa? Belum mendapatkan keyakinan. Contohnya misalkan sudah jelas-jelas misalkan orang yang bersedekah itu pasti dibalas sama Allah. Pertanyaannya, kenapa orang sedikit sedekah? Gak yakin kan? Gak yakin dengan janji Allah. Sudah jelas-jelas sholat malam itu efeknya atau manfaatnya luar biasa. Kenapa gak mau bangun malam? Berarti gak yakin kan? Masih sebatas muslim. Masih syahadat, ya, zakat, haji, segala macam. Tapi mukminnya sebagai imannya dia belum merasakan itu. Ya. Dan itu kalau nggak dipaksain sampai kapanpun saya sampaikan, ya seperti itu aja standar apa level imannya, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Ya. Apa kurang baiknya puasa misalkan? Baik? Kenapa nggak mau puasa? Nafsu kan? Itu loh. Manusia kecenderungannya mengutamakan hawa nafsu, sehingga Allah ngasih teguran kalau dia mengutamakan hawa nafsunya berlebihan, maka dia lebih rendah dari binatang. Tapi kalau dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada imannya, dia lebih mulia dari malaikat. Kan gitu ceritanya. Jadi semua yang kita rasakan saat itu asal muasalnya dari masalah di dalam hatinya dulu sebenarnya. Ya. Maka kita minta kepada Allah bersihkan, perbaiki akhlak. Nanti kita salam terus kalian. Kalau kita lihat Rasul itu disukai orang gara-gara apanya? Tampangnya bukan, akhlaknya loh, akhlaknya. Bahkan sebelum katakanlah beliau dinobatkan jadi nabi, jadi rasul, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah suka dengan Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlaknya. Jadi masalahnya kita sekarang ini apa? Akhlak masalah mungkin, adab juga masalah. Suami, misalkan anda sih kebanyakan ibu-ibu, berapa kali mungkin kalau boleh saya katakan anda ketika suaminya manggil, terus anda meninggikan suara anda pada suami, sering kan? Mudah-mudahan tidak, tapi jujur aja lah sering. Misalkan manggil, misalkan dipanggil, misalkan dipanggilnya adek gitu kan, adek, ya bentar gitu kan, itu kan meninggikan suara, tanpa sadar. Bayangkan meninggikan suara tadi atau seseorang wanita yang merendahkan suaranya di depan suaminya, hasilnya adalah yang disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis yang mana saat itu Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah, waktu itu Khadijah lagi nyiapin makan untuk Nabi, gitu ceritanya. Terus Jibril bilang apa? Sampaikan pada Khadijah bahwa Allah menyiapkan istana di surga untuk Khadijah. Kenapa? Kata yang saya baca gitu kan, kata ulama-ulama, karena emang Khadijah ini tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di depan suaminya. Jadi Anda itu, ibu sekalian, ini banyak ibu-ibu nih, Anda itu paling gampang masuk surga dan paling mudah juga masuk. Tinggal mau pilih aja gimana. Benar. Kalau mau masuk surga caranya gimana? Kerjakan semua yang wajib-wajib, selesai. Jaga suami, jaga harta, urus anak, urus dia, selesai. 8 pintu surga terbuka untuk Anda. Tidak perlu yang sunah-sunah, serius. Hadisnya nanti cuma bilang kerjakan yang wajib-wajib saja. Coba bayangkan, Anda nggak perlu tahajud, tapi urus suami. Sebelum dia bangun, urusi keperluannya. Udah, pintu surga terbuka semua. Tapi nggak segampang itu kan? Kenapa nggak segampang itu? Karena ada nafsu. Maka cara menundukkan nafsu itu kayak apa? Caranya pastinya berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya, agar iman kita tuh terus bertambah setiap hari. Secara umum kayak begitu. Yang kedua apa? Perbanyaklah berbuat baik, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga atau orang lain. Itu cara paling mudahnya. Berbuat baik seperti apa? Misalkan pada di sini ada membaca Quran, gitu kan? Itu obat sebenarnya. Quran itu obat. Dan minta ya Allah dengan bacaan Al-Quran ini, minta sama Allah, mohon semoga Engkau dengan keberkahan Al-Quran ini, Engkau bersihkan hatiku dari penyakit-penyakit munafik, hasad, benci, iri, segala macam. Bisa minta sama Allah, sehingga nanti Al-Quran itu menggetarkan kalbu kita. Al-Quran itu akan membuat apa ya? Kita merasa tenang, gitu kan? Al-Quran itu akan membuat kita apa? Merasa pengen lebih pengen dekat sama Al-Quran daripada dikasih satu piring makanan yang paling enak. Nanti begitu ceritanya. Kalau orang itu sudah benar-benar menjaga hatinya, kolbunya, maka apa yang terjadi buat sekalian? Dia akan lebih mencintai untuk melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk syariat-syariat yang Allah wajibkan atau nanti contohkan kepada kita, daripada yang berhubungan dengan fisik. Ya, dia lebih senang sholat malam daripada diajakin makan. Dia lebih senang katakala puasa daripada diajakin teman-temannya kumpul-kumpul. Dia lebih senang datang ke kajian daripada apa? Daripada katakala keluar dengan keluarga ke mall yang gak ada faedah buat keimanannya. Nanti dia akan mikir, kalau saya kerjakan ini kira-kira naik gak iman saya? Kalau saya kerjakan ini kira-kira makin turun gak iman? Mikirnya kayak begitu terus setiap hari. Kalau enggak, gak usah dikerjakan. Itu yang nanti katakan apa? Kalau seseorang itu, ya, salah satu tanda keimanan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu tandanya. Sehingga nanti apa? Yang namanya penyakit, nanti kalau orang muda-muda kayak begitu, Bu, Pak. Kalau orang sudah katakan menjaga imannya kayak begitu, maka otomatis apa? Air kayak begini. Dia ambil gitu kan. Malam-malam dia bangun, lalu dia bacakan Al-Quran dalam air ini, dia minta sama Allah, ya Allah, dengan maha murahanmu, dengan maha besarmu, dan maha penyembuhmu, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu, jadikan air yang aku minum ini menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada pada tubuhku. Tapi ngomong itu kayak begitu tuh gak gampang kalau orangnya tidak dikasih hidayah. Itu step kedua. Tapi step pertamanya apa? Gimana mau minum air yang kayak begitu dibacakan Al-Quran atau mungkin dia memerintahkan air tadi dengan izin Allah, kalau Allah tidak kasih hidayah dia untuk bangun malam. Anda sekarang, jadi kalau kita sekarang boleh saya katakan, kita bisa beristighfar karena Allah berkehendak kita bisa beristighfar. Fir'aun, Allah tidak kehendaki dia untuk mengucapkan beriman dia kepada Allah dan Musa alaihissalam. Allah tidak kehendaki dia. Yang luar biasa kisah Firaun itu, bos kalian, ada banyak nggak? Ada manusia ngaku Tuhan coba. Apa kata dalam apa yang Allah abadikan lama Quran, Allah bilang, Ana Robbukumul A'la, dia bilang, aku tuh Tuhan yang paling tinggi, kata Firaun. Saking durhakanya ini manusia. Tapi Pak, apakah Allah memberi kesempatan dia untuk diampuni? Dikasih, karena waktu Firaun ditenggelamkan Allah di lautan itu, Allah berfirman mewahyukan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kata Allah, kalau engkau mendengar Firaun mengatakan dia beriman kepadaku dan kepada Musa atau Tuhan yang Musa, berarti Allah gitu kan, maka aku ampuni dosanya, kata Allah. Bayangkan segitu durhakanya makhluk ini, manusia ini, tapi Allah bilang, kalau engkau mendengar dia mengucapkan itu, aku ampuni dia, jangan kau tenggelamkan. Jibril gak mau, Bu. Apa yang Jibril kerjakan? Dalam Ibnu Katsir yang saya baca ya, kisah para nabi itu Jibril mengatakan bahwa Jibril saat itu memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun. Karena Jibril tidak mau Fir'aun ini mengucapkan kalimat itu. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya kita pagi-pagi tadi masih ditakdirkan Allah untuk bertakbiratul ihram, lalu kita sujud, ruku, segala macam, karena Allah berkehendak kita untuk itu. Kita syukur nih. Dan syukur nih, ya obatnya hati kan. Obatnya penyakit di hati. Lagi enggak, lagi hari-hari itu penuh dengan keluhan. Ya, hari-hari itu penuh dengan katakanlah omelan, hari-hari itu penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pergi keluar sana, lihat ada orang pinggir jalan di situ yang hari itu dia enggak tahu makan apa sambil bawa cangkul. Lihat orang itu. Caranya kita mendidik hati. Kalau kita enggak kerjakan itu, nanti akan terus dia bertambah terus, nafsunya tambah terus, akhirnya apa? Suatu hari kelak Allah akan tenggelamkan dia dalam nafsu tadi. Nafsu bisa misalnya kan? Jaga baik-baik itu. Hati itu dijaga baik-baik, apalagi perempuan. Ya. Anda, sekalian, ibu-ibu khususnya, makhluk yang kata Nabi SAW kurang akal dan kurang agama. Kata Nabi begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan itu sikapnya, tingkah lakunya, semua pakai perasaan. Betul? Ya betul, kata Nabi begitu. Kalaulah talak itu diberikan haknya kepada perempuan, maka kata seorang ulama bisa 20 kali diminta talak sama suaminya. Dikit-dikit talak. Kenapa tadi? Ya tadi karena kurang akal dan kurang agama. Dalam Islam, seorang wanita yang bersaksi gak cukup satu, harus dua. Ya. Ini bukan aib sebenarnya. Ya, dan ini bukan aib, tapi sebuah kenyataan yang Anda sebagai wanita harus baiki. Gak usah marah-marah pula. Mau marah sama Nabi sana. Nabi yang ngomong gitu kan. Ya, maka jaga baik-baik terus sekalian. Ya. Apa yang dijaga? Hatinya dijaga. Dari apa? Dari putus asa, dari tidak puas, dari dusta, dari jahat, sangka atau buruk sangka, dari munafik, sombong, ketakutan, macam-macam penyakit-penyakit hati tadi. Karena semua amal-amal kita dimulai, ya semua amal ibadah yang kita kerjakan, kalau kita lihat dari petunjuk Nabi SAW, dimulai dari apa? Dari amal hati dulu. Yaitu apa? Amal itu kan syaratnya dua kalau dikerjakan. Yang pertama apa? Ikhlas. Kan gitu. Ikhlas itu ibadah apa? Ibadah fisik atau hati? Hati. Ikhlas itu ibadah hati. Jadi, baru nanti yang keduanya, mencontoh Nabi kita SAW. Itu syaratnya begitu. Maka perbanyak ibadah hatinya. Dengan cara apa? Dari sabar, syukur, baik sangka. Bahkan kalau ada sesuatu yang menurut Anda tidak perlu Anda duga-duga, jangan duga-duga. Contoh mungkin ada seorang yang Anda janjian sama dia jam 9 misalkan, lalu tiba-tiba orang itu datangnya jam 10 misalkan. Bisakah kita duga-duga? Bisa. Ah, orang ini gak serius nih mau ketemu. Orang ini mungkin, ah ini kelakuannya kok gitu-gitu ya, maksudnya gak menghargai orang, macam-macam. Padahal kalau diubah sedikit dengan cara apa? Kasih dia usul. Oh mungkin mas. Oh mungkin bannya bocor. Oh mungkin katakanlah mobilnya mogok. Kasih dia usul. Sampai pada satu titik Anda tidak bisa kasih dia usul, Anda bilang apa? Anda bilang mungkin dia punya usul yang saya tidak tahu. Aman nanti kita. Betul? Aman gitu. Masalahnya sekarang gak, bapak, dengan kondisi sosmed kayak sekarang itu ngeri banget loh sekarang. Gampang banget kita menjudge orang. Ya, dan itu penyakit sebenarnya. Maka Kalau bicara diet ya, diet fisik dan diet hati kalau bahasa saya gitu kan, itu bukan hanya apa yang kita makan, bukan hanya apa yang kita minum, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dengan siapa kita berinteraksi, itu mempengaruhi diet kita. Maka Islam mengajarkan apa? Mengajarkan berteman dengan orang yang apa? Yang baik gitu ya. Berteman dengan orang yang baik, termasuk baik juga makanannya. Tiap hari misalkan, Anda sudah tahu makanan itu makanan gak sehat misalkan, teman-teman terus sama dia, dan dia ngajakin terus, lama-lama Anda jatuh sakit juga kan? Jatuh sakit juga. Dan kita sudah paham, katakanlah kalau makanan gak sehat itu apa, ada minuman, semua kita sudah paham, tapi kenapa masih dimakan? Nafsu kan? Akhirnya apa? Ya siap aja tanggung urusannya gitu kan? Saya bilang makanan ini gak sehat, ini gak, banyak kali saya bilang gitu kan, itu banyak yang protes. Banyak-banyak yang protes, dan memang iya, tanya sama ahli gizi mana aja. Maka, gak usah saya sebut lah makanannya, makanya takut ada yang jual di situ kan. Nah gitu lah pokoknya ya. Jadi diet itu yang perlu kita ya jagalah, tidak hanya ininya, tapi ini juga. Maka kalau gak perlu nonton TV, gak usah nonton. Kalau Anda pergi ke Mekah atau lagi umroh, di hotel kan ada TV tuh, isi TV-nya apa ya? Ka'bah sih, orang kita kuat gitu. Itu aja, nggak ada yang lain lihat. Aman kita anteng daripada ngelihat lagi longsor lah, pembunuhan lah, korupsi, mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Karena manusia itu makhluk perasaan, dia makhluk hormon kalau bahasa saya. Ya, jadi kan dengar lagi contoh misalkan ketemu dengan teman, ini cara ya kita kalau mau mulai. Ketemu dengan teman sahabat yang tiap hari isi lisan dia itu obrolan-obrolan yang tidak berfaedah, gak bermanfaat, bahkan cenderung mengganggu kenyamanan hati. Kalau Anda udah ketemu orang kayak begini, segera menyingkir, gak usah dekat-dekat sama dia. Usah dekat-dekat. Karena apa orang-orang, kenapa orang itu bisa kayak begitu? Jawabannya kenapa? Karena teko hanya mengeluarkan apa isinya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang lisannya tidak baik, maka banyak yang masuk ke sini itu yang tidak baik. Mungkin bisa jadi harta tidak halal, mungkin makanan yang tidak sehat, mungkin gaulnya dengan orang yang tidak baik, itu begitu terus ketahuan. Saya tanya sama teman, dia pernah cerita. Jadi teman saya itu cerita ada orang, ada kawannya dia. Kawannya itu sebenarnya subhanallah hobinya makan yang enggak halal, babi salah satunya. Saya tanya, dan makanan-makanan enggak sehat yang lain, coba lihat kelakuannya gimana? Parah, bro. Karena makanan kita akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau ada orang ya kelakuannya tidak baik, kemungkinan bisa jadi dari makanan. Tapi kalau ditarik ke depan, ke belakangnya lagi, maka bisa jadi ada harta tidak halal yang masuk ke badannya. Jadi kalau misalkan nih di rumah ya misalkan ya, ini cerita kolbu itu dia baik, dia gak boleh dia tidak bisa menerima yang tidak baik, dia gak bisa. Kalau dia menerima yang tidak baik, maka otomatis apa? Otomatis pasti dia terganggu gitu, pasti terganggu. Jadi kalau kita lihat ada orang misalkan keluarganya bapak ibunya sering sakit-sakitan, suami sakit-sakitan, istri sakit-sakitan, anak sakit-sakitan, berantem terus tiap saat, kemungkinan besar, tapi makanannya sehat loh, kemungkinan besar ada potensi harta yang tidak halal yang mereka konsumsi. Ada. Kalau itu sudah terjadi, kalau lu gak usah bicara penyakit deh, siap-siap aja kena penyakit. Saya cerita sedikit supaya Anda paham. Islam melarang riba. Jelas? Gak usah dibahas lagi lah. Dulu sudah ikut semua kajian-kajian tentang riba. Dan ngerinya riba. Kan gitu kan? Tapi banyak orang masih juga berinteraksi dengan itu dengan berbagai macam dalilnya dia. Ya terserahlah, kita kan namanya dakwah itu kan menasehati ya. Enggak maksa, gitu kan? Saya cerita sedikit supaya ini jadi pelajaran buat kita. Adalah sekitar ya semoga ampuni beliau ya. Jadi sekitar 2-3 minggu yang lalu lah gitu kan. Sebulan lah kurang lebih totalnya itu ada salah satu teman saya. Beliau ini subhanallah perempuan ibu-ibu gitu kan, tiba-tiba didiagnosa dokter sakit, dan sakitnya gak tanggung-tanggung, namanya anemia aplastik. Itu penyakit yang cukup jarang, anemia aplastik, nanti browsing aja betul. Itu penyakit yang cukup berat. Kemudian tak lama kemudian diagnosis ini berubah, mungkin dengan lebih canggih apa-apalah seperti itu, akhirnya ketemu bahwa ternyata diagnosisnya leukemia. Tak lama kemudian beliau ini subhanallah, retinanya perdarahan gitu, matanya kemudian buta. Umur belum ada 40. Tak lama kemudian stroke bagian kanannya gitu kan. Tak lama kemudian wafat, mati. Saya tanya sama temannya, beliau itu dulu kerjanya apa? Ternyata dulu dia bekerja di tempat yang tidak halal, terus salah satunya bank, dan punya jabatan cukup tinggi. Dan kita sudah jelas paham ya, bahwa Allah mengumumkan perang. Allah nanti jelas banget, Allah mengumumkan perang terhadap apa? Riba. Kalau gak mau ikut, aku kasih. Kasih apa? Kasih cara supaya engkau ketemu dengan aku, kata Allah gitu lah mungkin ya, dalam kondisi yang lebih baik. Sehingga apa? Ada sakit, ada masalah, ada ujian segala macam ya. Tapi itu gak menyenangkan bu, kayak begitu tuh ya. Jadi kalau kita sudah ngerti ini semua, maka saran saya, maka jaga. Jadi mulai dari harta ya, makanan. Jadi sebelum kita bahas yang sehat-sehatnya, bicara tentang tip memulai hidup sehat itu, perhatikanlah dulu kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah, perhatikan wahai Sa'ad, perhatikanlah makananmu. Ya, kalau maksudnya kalau halal, maka Allah akan permudah untuk mengabulkan doamu. Ya. Dan itu banyak case-nya saya temukan kayak begitu. Bukan hanya kayak tadi itu, ada juga yang anaknya sakit, tiba-tiba hilang, suami mati, macam-macam. Jangan main-main sama Allah. Ya. Dan lagi-lagi sampaikan, yang Allah lihat di kita itu bukan fisiknya kita, bukan amalnya kita, tapi yang pertama kali Allah lihat justru adalah hatinya kita. Allah lihat. Orang yang terjaga hatinya, kalbunya tidak akan mungkin buruk sangka. Allah yang terjaga, Allah, orang yang terjaga hatinya, pikirannya tidak akan mungkin mau memunculkan penyakit-penyakit dalam hatinya ini, ya, yang dia pelihara di situ, yang udah dipelihara bisa nular sama orang lain. Namanya apa? Ain. Hati-hati dengan ain. Ain itu kata Nabi SAW, benah nyata. Kalaulah bukan karena rahmatnya Allah, maka banyak umatku yang mati karena ain. Ain muncul karena apa? Karena hati yang kasar, buruk, busuk. Contoh dia puji jilbabnya temannya, ih jilbabnya bagus, tapi dia bilang gemes aku lihat orang ini, gemes aku lihat orang ini, dia bisa beli jilbab terus itu ain kasar. Nah kalau nih orang yang diomongin itu tidak kuat bentengnya dengan zikirnya, sodakohnya, ibadahnya, maka bisa jadi yang dia sebutnya tadi itu, kawan tadi, dia sakit, bahkan bisa sampai mati dengan kalimat tadi. Oke, hati-hati dengan hati. Dan kalau itu kita kerjakan, bukan kita kerjakan, kalau orang itu kerjakan dengan anaknya, juga bisa anaknya pun kena. Dan itu banyak kali kasus kayak begitu. Anakku lucu ya, tanpa perasaan yang buruk ya, dia bilang, ya anakku, ya, anaknya lewat, lucu banget ya anakku ya, gitu ya. Anak ini bisa sakit, bisa mati, bisa kejang-kejang. Tuh gini, ada orang ngomongin, dokter, misalkan Anda ngomongin saya gitu kan, atau ngomongin gelas ini, tiba-tiba gelas ini bisa pecah, itu air. Bisa sampai kayak begitu, dahsyatnya air. Dan itu muncul karena apa? Hati yang bermasalah. Maka kalau Anda lihat gitu kan, kalau muji sesuatu, apa sesuatu, maka ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu dulu diucap. Lihat mobil orang bagus, Masya Allah, tabarakallah. Lalu, ya setiap orang mengucapkan sesuatu, timpali dengan kebaikan. Itu kan, itu caranya menjaga. Setiap orang mengucapkan sesuatu kepada kita, baik itu buruk atau sesuatu yang apa, macam-macam gitu kan, timpali dulu, bentengi dengan Allah, dengan kalimat-kalimat Allah, baru aman kita. Ya, jangan gini. Contoh aja nih ya, ini mungkin banyak orang bisa ngalami nih. Contoh begini, ada dua ibu-ibu, si ibu A sama ibu B, dua-duanya bisnis kue misalnya. Ya, ibu yang kedua, yang B ini misalnya lebih sukses gitu kan. A ini bisa muncul hasad, bahkan maaf di kalangan ustadz-ustadz pun ada yang bisa muncul hasad, karena manusia. Nah, I mean, bu sekalian, ketika B ngomong, alhamdulillah saya sudah buka cabang yang ke, misalkan kelima, gitu kan, yang A, yang B ngomong gitu, yang A baru satu cabang, gitu kan, itu bisa muncul rasa. Sopannya orang, atau mati nih. Kalau dia nggak menjaga tadi hatinya, maka dia bisa melempar ain ke ibu B. Ibu B ini bisa sakit. Maka ketika ada orang mengucapkan sesuatu kepada kita, berita baik atau segala macam, maka langsung doakan dia, barakallah. Semoga Allah. Jadi ketika si A ini katakanlah, masya Allah yang sudah 5 cabang, alhamdulillah semoga bertambah jadi 10 ya. Dengan hati gembira, maka saat itu malaikat bilang apa? Wala tamisluhu, wala tamisluhu. Engkau seperti apa yang kau doakan. Ajib ini kan? Jadi kalau pengen kaya, doakan orang yang sudah kaya. Tambah kaya lagi, karena kita akan dapat doa dari malaikat. Jadi, ya Allah yang orang kaya itu, ya Allah semoga kau habiskan rezekinya. Aku miskinkan dia, ya Allah, karena sombong banget. Ya Allah, paling kita gak tahu dia gitu ya. Misalkan, ya. Maka malaikat bilang apa? Walau kamis dulu, kau pun akan seperti itu. Itu hasad kayak begitu. Jadi kalau pengen punya dapat anak yang banyak, atau pengen dapat ketemu dengan orang yang punya anak, doakan dia. Kebaikan, barakallah, semoga lo berkahi bisnismu, rumah tanggamu, keluargamu, segala macam doakan. Nanti malaikat akan mendoakan seperti kita minta tadi. Sesimpel itu coba. Tapi untuk mengucapkan itu gak gampang kalau hatinya sakit. Maka saya katakan tadi, diet itu bukan hanya apa yang dimakan, tapi apa yang dilihat, didengar, dirasakan dengan siapa kita bergaul. Maka pilih teman mulai sekarang. Pilih teman, kalau saya sih pilih teman. Kalau teman yang tidak membuat Anda lebih baik secara keimanan, gak usah berteman, cari orang lebih baik. Bersahabat gitu, ya kalau sekedar teman-teman biasa silakan, tapi kalau deket enggak usah. Pilih-pilih teman baik-baik ya. Masalahnya kalau itu misalkan saudara gimana? Ya gak apa-apa, jangan dimusuhin gitu kan. Sekedarnya aja, karena ada orang yang punya saudara yang kehidupannya itu isinya apa? Keluhan aja, ada. Ada kan? Banyak. Itu harus kita musuhin, jangan, gak boleh. Jangan putus silaturahim. Ya termasuk silaturahim itu sebenarnya, jadi ke saya mau silaturahim ke teman saya. Silaturahim itu sebenarnya bahasa yang saya pahami gitu kan, sebenarnya itu hubungan yang ada hubungan darah. Jadi kalau Anda datang ke teman Anda gak ada hubungan darah, bukan silaturahim namanya. Ziarah, datang berkunjung. Kalau ada hubungan darah, misalkan Anda sama kakak, sama adik, sama paman, sama om, ada hubungan darah, itu silaturahim. Yang disebut memperpanjang umur itu. Apalagi sama orang tua, bukan kepada kawan. Saya mau silaturahim ke rumah kamu, bukan silaturahim itu, enggak ada hubungan darah. Rahim gitu kan. Rahim itu kan darah gitu kan, apa? Kandungan gitu kan, satu kandung. Ya gampang sebenarnya, dan itu juga termasuk salah satu cara memperbaiki hati. Pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi ketemu dengan atau telepon orang tua itu silaturahim. Ya itu silaturahim. Ya maka jadi bagi Anda gitu kan, ibu-ibu tuh, Anda tuh paling, kalau ibu-ibu saya tanya, Anda pengen gak? Pengen apa ya? Pengen tiap hari itu bisa nangis gitu, lagi sholat malam lagi baca Quran nangis, lagi ikut kajian nangis. Nangisnya bukan karena cengeng, tapi ingat Allah, ingat dosa gitu loh. Ya, pengen? Caranya gimana? Caranya jangan banyak makan yang pertama. Serius? Ini gak bercanda ya? Jangan banyak makan yang pertama. Yang kedua apa? Banyakin puasa. Yang kedua, yang ketiga apa? Banyakin sayur sama buah. Yang makanan-makanan berminyak, makanan-makanan daging, coba Anda kurangi. Nanti perilaku Anda akan berubah. Ini saya ngomong begini ya, bukan apa-apa, karena ada orang yang apa tuh namanya, ya orang dekat saya lah, ya Masya Allah bisa seperti itu gitu kan. Tiap malam coba bayangkan, bertahun-tahun beliau hidup gitu kan, Allah kasih umur sama beliau. Setiap sholat malam itu pasti nangis, dan nangisnya itu bukan nangis netes-netes gitu doang, tapi bercucuran coba. Tapi orang yang memang Masya Allah makannya jarang, bukan jarang, makannya gak banyak secukupnya gitu kan. Karena Anda itu makhluk perasaan, paling gampang diatur sebenarnya. Asal apa? Makanannya diperbaiki. Yang minyak-minyakan dikurangi, yang gula-gula tinggi dikurangi. Ya, yang tepung-tepungan dikurangi. Mau gak kayak begitu? Namanya pun sedih. Kenapa banyak orang gak mau? Karena dia belum jadi gini. Kalau Anda, saya tanya, Bapak Ibu, Ibu-ibu lah khususnya, Bapak sekalian, kalau Anda ditanya yang sudah umroh, tanya mau umroh lagi gak? Kenapa mau? Nikmat kan? Nikmat umroh. Kenapa nikmat? Macam-macam lah. Karena bisa ketemu Ka'bah, ziarah di tempat di kuburannya Nabi segala macam. Karena Anda merasakan kenikmatan di situ. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak mampu merasakan kenikmatan sholat malam? Coba pikir. Kenapa di depan Ka'bah dia bisa nangis-nangis, tapi waktu dia sholat di atas sejadah begitu berat air matanya keluar? Kenapa dia begitu luar biasanya pengen haji, pengen umroh lagi? Tapi kenapa dalam urusan puasa mungkin begitu berat? Kan ibadah juga. Tuh, kenapa? Karena kita belum, kalau bahasa saya itu ya, Allah menegur udhulu fisil mikafah, kata Allah, masuklah Islam itu secara keseluruhan. Maka minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kenikmatan, nih ya, kenikmatan untuk melakukan semua ketaatan kepada-Mu. Dalam melakukan. Jadi nanti wudunya dapat nikmat, sedekah dapat nikmat, zakat dapat nikmat, haji dapat nikmat, sholat malam dapat, semua yang Allah perintahkan dan nikmat semua. Itulah. Itu sebabnya kalau orang gak merasakan kenikmatan, dia pilih nikmat tadi. Dia belum minta sama Allah. Padahal itu kata kuncinya tadi. Kalau dia bisa merasakan nikmat umroh, nikmat haji, kenapa nikmat puasa dia tidak rasakan? Gitu loh. Bisa jadi kalau kita kan maaf kalau pergi haji atau umroh lah misalkan, kalau haji kan agak lama. Yang kita lihat nggak banyak, yang kita dengar nggak banyak, aurat nggak banyak di sana. Ya, betul loh. Laki-laki misalkan pergi haji, pergi umroh misalkan, orang tertutup semua di sana. Di sini boleh apa-apa, sudah iklan perempuan, sampo apa segala macam, rambutnya segala macam atau macam-macam lah gitu kan. Itu yang kita lihat. Jadi mempengaruhi semua. Maka berkurangnya kenikmatan dalam ibadah itu, ibu sekalian, asbab dari apa? Asbab dari dosa. Asbab dari dosa. Jadi kalau kita tidak mampu merasakan kenikmatan dalam ibadah, berarti kemungkinan besarnya ada dosa yang kita kerjakan. Sehingga obat hati itu kalau dia mau lebih baik lagi apa? Ya, perbanyak istighfar. Jadi kalau ditanya bagaimana cara saya bisa dapat rezeki lebih banyak, kata Al-Quran apa? Banyak istighfar. Bagaimana saya bisa dapatkan rezeki lebih banyak, kebun saya lebih luas gitu kan? Al-Qur'an membahasakan perbanyak istighfar. Atau bagaimana cara saya dapat anak keturunan? Perbanyak istighfar. Kata Allah begitu. Dan itu ibadah yang sifatnya memperbaiki hati. Ya. Itu luruskan. Jadi jadi kalau kita mau mulai ya cerita tentang hidup sehat, nanti akan ketemu titik di mana kita makan secukupnya. Jadi sekarang kenapa banyak penyakit muncul gara-gara apa? Gara-gara orang banyak. Udah tahu kan? Jadi solusinya apa? Kurangi. Selesai kajiannya. Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu-ibu lah, masya Allah. Beliau ini, saya pernah, bukan pernah, saya sudah sampaikan kepada beliau tentang apa yang saya sampaikan sekarang ini, hampir setahun yang lalu coba. Dari ibu itu kakinya bengkak, dengkulnya sakit, berobatlah ke dokter sana sini. Saya bilang sama dia simpel, Bu, saya bilang gini, badannya kita itu, kaki ini, pak, tulang ini, tulang apa, paha ya, paha bawah, paha atas sama paha bawah ini, dia beban tubuhnya nggak bisa bertambah. Jadi dia misalkan dia cuma bisa menahan beban misalkan 50 kg itu nggak bisa ditambah. Tulang tuh segitu gitu kan. Kalau dia bertambah di bagian atas dengan maaf dengan lemak atau dengan obesitas, maka pasti muncul beban di sini, saya bilang. Pasti tulang ibu sakit dan dia udah berobat ke dokter, suntiklah, kasih obat analgetik lah, anti nyeri. Saya bilang, solusinya apa? Turunin berat badan. Berapa lama dia bisa mencerna bahasa saya ini? Setahun kemudian. Setelah kakinya bengkak, terus dia bilang, iya benar bro, ketika saya gak turun, lu 7 kilo udah turun, dia bilang. Dan sekarang naik tangga gampang, gak menggek-menggek lagi, gak pengos-ngosan lagi, kata dia gitu. Jadi butuh waktu lama gitu kan, untuk memahami, menyadari itu. Sepanjang itu dia kan sampai bagaimana cara hidup sehat dan bla bla bla bla segala macam, termasuk kemarin saya kemarin sempat ke Cakung, ada jalan-jalan sama anak main gitu kan, pas habis sholat maghrib, habis dari musola mall itu ada bapak-bapak nyamperin saya, dia bilang gini, kok makasih ya, dia bilang makasih apa, saya bilang itu tipsnya di apa di Instagram, bilang yang mana, karena udah 3.300 postingan, saya bilang. Jadi dia kena, bapak itu apa ya, trigliseridnya 1000 ya, trigliseridnya 1000, kolesterolnya 300, faktor yang sangat layak untuk kena serangan jantung salah satunya sih. Terus emang bapak ngapain, saya bilang, dia ikutin yang 7 days challenge yang pernah saya buat, 7 days challenge JSR, ada yang pernah baca itu? Itu kan mengurangi kalori banget, cuma jangan dikerjakan terus-menerus, habis kurus krempeng nanti mana? Ya, dia cuma dia dari berapa kilo saya nggak lupa, cukup banyak lah ya. Jadi sekarang ini setiap bulan dia mengerjakan itu. Padahal saya bilang kalau bapak ini paham, paham bagaimana Islam mengatur itu kan sebenarnya pola saya aja sebenarnya untuk membiasakan, maksain kita hidup sehat. Tapi subhanallah, kalau dia paham, 11 hari aja sebulan dia berpuasa, pasti turun semua. Betul? Nanti waktu puasanya, buka sama sahurnya sama kayak ibu yang setahun itu. Saya puasa kok, dia bilang. Tapi sama, waktu bukanya pakai ketoprak. Kalori lagi masuk, bukan masalah ketopraknya. Ketopraknya boleh-boleh aja anda makan. Dan gini, apapun makanan yang kita makan, jadi mau anda setuju atau tidak dengan pernyataan saya, misalkan saya bilang makanan ini gak sehat, anda maksud silakan. Tapi yang akan membuktikan badannya, badan kita itu etalasenya. Jadi misalkan sebulan mungkin ada makanan gak sehat namanya G karena gitu kan, misalkan dia bilang, apa anda melarang saya makan? Enggak, enggak, sebenarnya. Tapi yang namanya orang, kalau anda belajar ilmu gizi, ngerti yang namanya makan itu gak sehat. Terus aja makan, yang terjadi apa? Kalorinya bertambah, lemaknya bertambah, apa bertambah, segala macam. Nanti tubuhnya akan memberikan tanda. Sinyal. Mulai dari maaf, keluhan-keluhan, gampang ngantuk, moodnya bermasalah, segala macam. Sampai apa? Maaf, obesitas. Itu kan tanda sebenarnya. Udah jelas-jelas ngerti badan sudah maaf gemuk, masih juga makan kalori yang tinggi dan gak ngerti kalori itu apa gitu loh. Kalori hanya sekedar kalori gitu kan, tapi gak ada gizinya. Contoh misalkan apa? Apa contohnya? Kerupuk. Kerupuk, kerupuk, tahu kan kerupuk? Kerupuk bergizi gak? Yakin gak bergizi? Tapi kenapa banyak orang makan kerupuk? Enak. Itu apa penyakit gak? Maksudnya gitu. Sudah ngerti gak sehat? Masih dimakan ya sudah, mau diapain? Yang namanya dakwah juga gak bisa, gak boleh baper. Saya gak ada baper. Mau makan sehat? Sok, silakan. Gak sehat? Silakan. Toh yang akan merasakan diri sendiri aja. Apalagi perempuan. Perempuan itu paling sensitif tubuh anda kalau sudah terjadi penumpukan lemak. Sensitif banget. Nanti mensnya akan kena. Perempuan gitu. Semua yang kena masalah kayak kista, sebagian besar kista, PCO, endometriosis, itu kalau ditarik belakang akan ketahuan mensnya bermasalah. Mens itu gak hormonal kan, cerita hormonal. Dan hormon itu bahan bakunya lemak. Artinya kalau yang dimasukin lemak-lemak yang tidak baik atau lemak jahat, maka hormonnya pun akan terganggu. Dan kalau dia jahil, bukan jahil, kalau dia pengennya instan terus makan obat yang bisa menyetop lemaknya tadi, obat-obat anti lemak itu, anti kolesterol, obat gitu tuh, apa yang terjadi? Baik, saya ceritakan ceritanya supaya baru paham. Kolesterol itu bahan baku banyak kelenjar hormon. Ketika di stop di atas dengan obat, ya, saya tidak anti obat sih, maksud saya supaya kita lebih bijak. Masalahnya makan obat tapi bener, piring nggak mau diubah isinya, nggak mampu juga. Ketika kolesterol di stop, apa yang terjadi? Maka bahan baku ke hormon-hormon tadi akan bermasalah semua. Sedangkan hormon tadi bahan bakunya kan lemak, kolesterol salah satunya. Nanti coba lihat, ada browsing pathway of kolesterol gitu, nanti ketahuan. Jadi bagian atas. Ketika di stop di situ, maka pasti akan muncul. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ya, salah satu ya efek dari obat kolesterol itu lah memang bisa meningkatkan resiko serangan jantung kalau salah. Gara-gara makan obat kolesterol. Padahal obatnya pakai apa coba? Puasa. Puasa pasti turun kolesterol. Maka ceritanya ibu tadi itu saya bilang dia udah menang banyak. Nanti kita bahas ya. Jadi menang banyak itu seperti apa? Ketika tubuhnya sudah mulai. Jadi gini, semua yang kita makan, biar Bapak Ibu paham ya. Paham gini. Tubuh kita nih, Allah ciptakan dalam kondisi berpasangan. Kolbu udah selesai ya, berpasangan. Semua elektron-elektron itu dia punya pasangannya. Dan semua dia bisa kehilangan pasangannya kalau apa? Kalau yang dimakan itu mengganggu keseimbangannya dia. Kata kunci dasarnya apa? Semakin alami, semakin fresh, dan semakin tidak banyak pengolahan apa yang dia makan, maka semakin sehat badannya. Sampai sini paham? Semakin alami, semakin fresh, semakin tidak banyak pengolahan, maka semakin sehat badannya. Anda yang pengen kulitnya bagus, kenceng, atau segala macam, caranya gimana? Kan dalam kulit ini kan ada bakteri. Jangan kasih dia bahan kimia, tapi bakterinya dikasih makan. Apa makanan bakteri itu? Madu. Jadi kalau pengen kulitnya kinclong, berseri, olesnya aja madu ke badannya. Mahal kan? Jangan lengket juga kan? Jadi banyak orang ya, ketika makan obat yang pahit-pahitan dia rela, tapi ketika jurus judulnya pengen hidup sehat, banyak betul hujat dan alasan. Betul? Ya seperti itu terus gitu ya. Gak ada perubahannya. Lengket lah, mahal lah, misalkan gitu kan. Baru jadi tentang madu gitu kan. Ya, belum cerita yang lain gitu kan. Cerita bagaimana mengatasi hawa nafsu gitu. Ya. Jadi ketika dia sudah bermasalah, maka dia kehilangan elektron, missing elektron. Jadi dia cuma jadi radikal bebas aja. Radikal bebas kalau masuk ada badan kita penuh dengan radikal bebas, apa yang terjadi? Tubuhnya ya akan cepat menua. Ya, tubuhnya cepat akan menua. Coba lihat sekarang, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Anda sudah banyak gak menemukan orang-orang belum 40 tahun sudah kena kayak osteoporosis, rapuh tulangnya gitu? Banyak gak ketemu dengan orang-orang, bahkan laki atau perempuan gitu yang umur 20-30 tahun sudah kena diabetes? Banyak. Arab Saudi, kalau Anda pernah berapa kali sana, kalau belum semoga mudah kan, situ Anda lihat apapun makanannya, minumannya soda. 10 tahun lagi Saudi itu akan panen kanker, tunggu aja waktunya. 10 tahun lagi mungkin Saudi akan panen dengan autoimun. Jadi gak ada ceritanya kalau Anda pernah dapat WA katanya rumah sakit di Saudi itu sepi-sepi. Sekarang boro-boro penuh orang berubah, makanya mereka impor perawat gitu kan. Sekarang Indonesia tinggal tunggu waktunya. Kenapa tinggal tunggu waktunya? Lihat semua titik sekolahan, di masjid, mau masuk lorong, semuanya penuh dengan makanan-makanan tinggi gula. Anak-anak sekarang sudah dikenalkan dengan minuman-minuman yang tinggi gula. Gula salah satu makanan yang sangat buruk, gula pasir ya, bagi pencernaan. Dan dia bisa putusin elektron tadi itu, dia bisa bikin pompa. Kalau udah itu terjadi, apa yang terjadi? Aging, penuaan. Ya. Sekarang banyak kedai-kedai kopi, pakai apa mereka? Gula. Anak SMA sudah minum. Nanti kalau dia sudah terus-terus seperti itu, maka otomatis yang terjadi apa? Perutnya bermasalah, ginjal kena, semua sudah mulai kena. Rusaklah satu generasi ke depan. Jadi kalau Indonesia ini darurat narkoba, kita juga darurat makanan sekarang. Sekarang nyuruh pabrik makanan nyetok, nggak bisa. Kalau bahasa saya ya kuampus aku mu'adikum naro. Selamatkan diri kita keluarga aja. Mereka nggak bisa kita stop untuk memasukkan apapun dalam makanan mereka, tapi kita bisa menyetok atau memperhatikan apa yang masuk dalam mulut kita, karena kita punya mulut, gitu. Bagaimana lagi? Ya seperti itu. Ya jadi konsep-konsep ini baru sekarang, maka insya Allah kalau kita aplikasikan, maka insya Allah kan gampang sekali ngobatin penyakit. Jadi ibu itu, Julen ini testimoni gitu ya, ceritanya apa ibu kerjakan, dia bilang. Benar sih dok, dia bilang, saya ketika sudah mulai ngurangi minyak, dia bilang. Makanan yang berminyak, itu mulai itu tubuhnya mulai, dia bilang lebih enak. Terus dia sudah mulai ngurangi yang tepung-tepung, dia bilang, tubuhnya sudah mulai enak. Kemudian dia sudah mulai yang gula-gula yang tinggi dari gula pasir, mulai membaik-baik-baik. Sekarang Masya Allah dia bisa jalan, naik tangga gitu, Masya Allah. Sesimpel itu kan, butuh waktu berapa tahun? Untuk sadar. Sebagian besar imunitas kita itu letaknya ada di pencernaan. Pencernaan itu kalau ini bahasa saya kita bagi jadi tiga bakteri. Bakteri baik, bakteri netral, sama bakteri jahat. Siapa yang paling banyak? Bakteri netral. Bakteri netral ini dia bisa berubah menjadi bakteri baik, atau dia bisa berubah menjadi bakteri jahat. Semua makanan-makanan yang menggunakan penyedap atau bahan-bahan sintetis segala macam mengalami pengolahan yang berlebihan ya, atau sudah mengalami oksidasi, akan menyebabkan si bakteri netral ini berubah menjadi jahat. Artinya jelas ya? Artinya sekarang kunci kita apa? Kasih dia makan. Makanan dia apa? Makanan dia, bakteri itu, dia kan makhluk hidup, jasad renik gitu kan. Maka makanan dia apa? Makanan dia adalah semua yang mengandung asam-asam amino tinggi. Contohnya apa? Sayur, paling gampang mah madu. Jadi madu adalah makanannya probiotik tadi. Jadi ketika madu itu dimakan, contoh gini, jadi kalau Anda makan madu ya, minum madu gitu, maka biarkan madu itu larut dalam ludahnya kita. Oke itu. Dan madu bukan prebiotik karena dia bukan biasa. Jadi madu itu dia menguatkan probiotik. Jadi kalau Anda misalkan makan tempe sama madu itu bagus banget. Jangan digoreng. Tempe itu nggak mentah kan? Sudah dia bilang. Tempe itu kalau Anda yang baca itunya, tempe itu kan sudah direbus kedelainya. Jadi nggak mentah, udah matang kedelainya sebenarnya. Cuman kita membahasakannya karena nggak digoreng jadi mentah. Padahal enggak, justru malah ketika tempe itu Anda celupin madu. Tadi saya telepon sebelum kesini, saya telepon ibu saya. Saya bilang, ya apa kabar, bla-bla segala macam gitu. Terus dia cerita kemarin dia makan tuh, saya kan bawa tempe ke beliau. Terus beliau makan tempe itu sama kurma. pagi sarapannya gitu. Kebetulan beliau kan, ibu saya tuh dulu adalah beberapa tahun yang lalu kena diabetes kan. Tapi alhamdulillah dia jaga makanannya sampai akhirnya tidak ada masuk obat sama sekali sampai hari ini. Yang dimakan ya simpel-simpel aja lah sebenarnya. Kemudian dia cerita makan tempe pagi-pagi sama kurma, dan itu ternyata kenyang sampai siang. Dia cerita sampai setengah dua gitu, dia bilang itu badannya tetap fit, tetap segar. Kenapa? Karena tadi probiotiknya kan, probiotik itu kan bakteri yang bakteri baik lah gitu kan, itu dikasih makan dengan prebiotik kurma. Jadi ceritanya nanti cobain ya. Jadi perlahan. Jadi kalau kita mau memperbaiki tubuh kita dimulai dari apa? Kalau saya saran pasti mulai dari puasa yang pertama. Yang kedua apa? Benerin perutnya. Jadi lagi waktu buka puasa jangan lagi makan makanan yang mengandung tepung atau minyak. Makannya prebiotik. Namanya apa? Kurma. Ya, jadi maka nanti kita alaihi salatu wassalam ketika berbuka makannya apa? Maka itu kebiasaan itu Anda bisa kerjakan setiap hari. Sekarang pagi-pagi kalau lagi mau aktivitas makanlah kurma dulu. Berapa banyak? Kalau hadisnya kan 7 butir. Makan kurma. Mau ajwa boleh, kalau ada ajwa lebih bagus, kalau tidak ada kurma biasa aja. Habis makan kurma Anda makan tempe, atau kalau enggak makan tempenya sama kurma. Sehingga apa? Bakteri netral yang ada pada perut kita tadi itu dapat teman. Dapat teman otomatis apa? Dia akan berubah menjadi bakteri baik. Bakteri-bakteri yang tadi dapat probiotik, dapat prebiotik tadi ngasih sinyal ke otak. Ngasih sinyal ke otak. Apa yang terjadi ketika dia ngasih sinyal ke otak? Ujung-ujungnya kita tidak akan terasa lapar karena good food is good mood. Ada istilahnya dengan makanan yang baik itu menciptakan suasana hati yang baik. Gitu ceritanya. Semakin fresh, semakin alami, semakin tidak banyak pengolahan, semakin sehat. Paham sampai sini? Lalu bagaimana cara kita menguatkan lagi pencernaan kita? Ya terus kayak, habis itu Anda boleh makan buah yang lain. Dan gak usah banyak-banyak buahnya. Contohnya misalkan lagi musim mangga nih kan. Mangga ada kok, ambillah mungkin setengah mangga, gak usah banyak-banyak. Mangga itu, ini saya kasih ajar caranya, biar nanti perutnya tuh, bahasa saya itu, guyunan saya itu, kalau dia bisa kirim WhatsApp, dia kan kirim WhatsApp, dia bilang terima kasih. Jadi mangga ada kupas, setengah aja gak usah banyak-banyak. Tadi udah makan tempe tuh, lalu ada potong-potong kecil gitu kan, lalu kasih garam, kasih lada hitam sedikit. Lada hitam. Ada hitam yang apa? Butiran-butiran itu, gak usah yang bubuk, yang crunchy-crunchy aja, yang apa yang digerus tuh lah, ngasih butir. Kasih gak usah banyak-banyak, diaduk tuh. Jadi mangganya kasih madu, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, kasih lada hitam sedikit. Itu akan mengenyangkan sampai siang. Siang nanti baru makan. Mangga-mangga yang manis, yang enggak mangga juga gak apa-apa sih. Boleh, contohnya apa? Ya apel boleh, okay. Ya seperti itu. Jadi tips memulai hidup sehat itu mulai dari apa tadi? Pencernaan. Setiap Anda mau makan, baik saya tanya sekarang, Anda sudah mulai, ibu-ibu sudah mulai apa? Bahwa sekarang sudah mulai apa? Kira-kira makanan yang mengganggu pencernaan itu kalau apa? Kalau dia mengandung tepung, dia nggak sehat dalam pencernaan. Kalau dia mengandung gula yang tinggi. Yang ketiga apa? Kalau dia mengandung minyak. Ya, terus seperti itu. Dia nggak bagus bagi pencernaan. Sekali-sekali silakan, ya. Tapi jangan dilazimkan setiap saat. Ya, jadi diubah polanya. Karena sudah terlalu banyak terus kalian beban negara kita ini dengan penyakit yang kalau kita mau sedikit mengatur nafsu kita, maka banyak penyakit bisa hilang. Sekarang contohnya, rumah sakit kapan waktu paling sepi rumah sakit? Kapan? Bulan puasa, betul? Kenapa bulan puasa sepi? Orang puasa. Berarti kan ada kesimpulan secara tidak langsung bahwa memang banyak makan itu memicu banyak penyakit. Berarti solusinya apa? Kurangi makan. Maka Islam luar biasanya mengatur dengan sangat jelas itu semua. Kalau Anda, saya gitu kan dikasih pilihan. Sebulan sekarang di depan kita ini ada makanan. Makanan yang sangat sehat. Silahkan. Pertanyaannya, kita milih makan atau tidak makan? Pasti milih makan lah. Nafsu kan? Supaya manusia tidak makan terus-menerus, Allah wajibin dia tidak makan. Namanya puasa Ramadan tuh. Kan gitu kan lihat skenarionya kan? Nah sup itu kalau bahasa saya servis tahunannya kita. Servis tahunan, kalau Anda lagi ganti oli, ganti oli mobil gitu kan, ganti oli mobil, maka apa yang terjadi buat sekalian? Olinya harus baru, jangan pakai oli yang sudah lama. Maka ketika buka sama sahurnya diperbaiki, itu servis tahunan. Kemudian setelah servis tahunan, ada lagi servis per 6 hari, ada puasa Syawal. Dan Nabi contohkan itu semua. Habis puasa Syawal, ada lagi puasa Senin Kamis. Habis puasa Senin Kamis, ada lagi puasa 3, 4, 13, 14, 15. Ada jadwal rutin overhaulnya badan itu ya. Cuman tidak dilakukan. Karena apa? Gitu. Akhirnya apa? Tubuhnya kelebihan beban ya. Dan sayangnya apa yang kita makan sekarang tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh kita yang sebenarnya. Padahal sebenarnya contoh gini, Anda masih pengen makan nasi? Nasi putih? Mau masih makan? Nasi putih sehat gak? Kenapa gak sehat? Banyak gula kan? Ya. Tapi kalau Anda tetap pengen makan nasi putih, saya ajarin caranya. Pertama nasinya, ya kalau Anda atau ibu-ibu bapak sekalian belum dapat beras yang organik misalkan, maka beras itu tuh Anda cuci dulu, rendam dulu pakai baking soda misalkan, buat buang pestisidanya. Karena pestisida itu tidak akan hilang dengan pencucian. Dan pestisida itu penyebab atau pemicu kanker. Banyak sekali ceritanya pestisida. Lalu nanti nasinya akan banyak-banyak kalau dimakan. Tetap silakan makan nasi. Saya melarang nasi putih itu bukan melarang makan karbohidrat, bukan. Nasi putihnya yang bukan gula yang sehat. Tapi kalau tetap pengen makan karbohidrat yang sehat, alias nasi putih tadi, maka apa? Cuci lagi kayak tadi. Kemudian Anda campurin dia dengan beberapa bahan ini. Apa bahannya? Pertama bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian Anda campur dengan serai. Oke. Lalu dengar dulu. Lalu nasinya tadi jangan digoreng. Kan dikukus aja atau di tanah biasa gitu kan. Gak usah makan banyak-banyak, karena kita sekarang jujur aja, kita udah banyak banget asupan kalori yang gak dipakai. Lah di mana asupan kalori tadi? Tandanya dari lemak kan, dari lipatan-lipatan di pinggang, perut segala macam. Nah, maka si nasi tadi Anda harus kasih dia prebiotik. Dapat dari mana? Bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, potong-potong kecil gitu, campurkan sedikit sama daun, kayak daun bawangnya. Tambahkan sedikit sama serai, kasih lada hitam sedikit ke nasinya, kasih minyak zaitun sedikit, kasih garam. Maka sayur nasi tadi akan menjadi nasi yang sangat sehat. Kalau tetap pengen makan nasi, namanya nasi apa tuh? Liwet. Dan tetap nanti cobain di rumah, itu enak banget, serius. Jadi tetap kita makan kalori, tapi kalorinya ada temennya, ada prebiotiknya dari bawang-bawangan tadi. Cara yang paling gampang begitu. Atau kalau enggak, kalau saya sih ya, Kan perut kita ini kan butuh enzim. Dia butuh bahan baku enzim. Bahan baku enzim itu apa? Asam amino. Dokter, apa dokter nggak makan nasi putih? Hampir-hampir sih jarang-jarang banget. Tapi kalau saya makan nasi putih, biasanya nasinya saya campurkan sama sambal. Campurkan sama sambal. Sambalnya kayak apa bikinnya? Kan kita udah mengurangi gula pasir tuh. Jadi nanti Anda bisa bikin cabai rawit, kemudian ambil bawang putih, kemudian kasih garam. Garamnya pun jangan garam yang biasa, yang garam dapur, tapi garam Himalaya boleh, atau Indonesia punya kok garam yang sehat. Udah saya bawa nih. Salah satunya sih ini. Nanti coba dilihat aja, ini garam gunung. Atau garam laut, enggak apa-apa, tapi jangan garam dapur yang putih gitu. Ya, cari garam ini ya. Julia volcanic kristal, garam gunung lokal. Jadi kalau enggak mau pakai garam Himalaya, ini bisa. Dan rasa tetap enak. Ini termasuk kalau saya makan buah, saya campurin buahnya pakai ini dan pastinya luar biasa, sangat enak dan nggak bikin kembung. Jadi tadi ya bapak, cabai rawit, kemudian bawang putih, garam sama kurma sama sedikit tomat, diaduk, diulek, campurin ke nasi. Jadi dia akan menjadi sangat, nasinya akan menjadi sangat tasty, tapi juga sehat dan tidak akan bikin ngantuk, serius. Tidak akan bikin ngantuk. Kenapa? Nah, kalau nasinya Anda pengen nambah, Anda atur. Jadi gini, ada satu quote yang ibu-ibu perlu pahami banget. Kata dokter Umar Al-Faruq, saya baca, dia bilang gini, lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau kita bisa atur lapar, kita bisa atur yang lain. Paham ya? Jadi Anda pengen makan, tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget makan, tahan, jangan banyak makan. Nanti kalau kita sudah lebih menyayangi iman kita, hati kita, kalbu kita, maka kita lebih menyenangi lapar daripada kekenyangan. Titik itu nanti akan ada sampai, asal dilatih. Makanya ketika lagi apa tuh kondangan, kan banyak makanan tuh, latihan, datang ke sana ambil. Jadi Islam itu sangat agamanya sangat sederhana. Sederhana maksudnya kita diatur untuk sederhana, jangan berlebihan gitu. Lagi datang ke sana, coba cicip satu jenis makanan, misalkan buah atau mungkin nggak apa-apa makan silakan, tapi jangan banyak-banyak. Satu dua jenis makanan, habis itu pulang, salamnya, tinggalin kesempatan kita untuk memuaskan hawa nafsu yang berlebihan. Udah cukup banyak kok kita makan, tenang aja. Katakanlah, kalau lagi di kawinan kan biasanya paling favorit kan kambing guling tuh. Makan sedikit apa-apa, ambil sayur, apa mungkin buah, makan sama air putih gitu kan, habis itu makan kambing, itu pulang. Gak usah ngiter. Biasa kan hobinya liter kan? Nah, kalau Anda bisa mengatasi itu, maka nanti Anda akan jadi orang yang jauh, insya Allah sih ya, lebih sabar, lebih tidak marah, karena lapar bisa diatur. Itu ceritanya. Kalau lapar kita bisa atur, kita bisa ngatur nafsu-nafsu yang lain. Balik-balik kan kesini kan? Latih ini baik-baik. Maka lagi saat kita pengen marah, jangan marah. Contoh nih, misalkan anak Anda baru beli gelas, karena gelas begini kan ada yang mahal-mahal gitu kan, ibu-ibu kan sukanya gelas-gelas gitu. Terus tiba-tiba anak Anda jatuh tampak gitu, mau ngapain? Marah? Kalau dia ngikutin nafsunya kan marah. Padahal kalau seandainya dia pakai bahasa iman, gelas yang tadi itu setiap sesuatu, pahami baik-baik, setiap sesuatu itu ada ajalnya. Ajalnya gelas tadi di tangan anaknya kita. Bisa jadi mungkin tidak karena anak kita, gelas itu akan pecah juga. Ada waktunya. Ngapain kita marah-marah? Gitu. Jadi kalau udah kayak begitu, maka imannya, akhlaknya, adabnya akan menjadi juru bicaranya di dalam segala keadaan. Jadi Anda harus minta sama Allah, ya Allah jadikan imanku menjadi juru bicaraku dalam semua situasi kehidupan. Harus begitu. Ketika orang udah kayak begitu, akhlaknya baik, adabnya baik, sikapnya, dan dia disenangi orang dengan itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, jaga baik-baik hatinya, jaga baik-baik makanannya. Kemudian apa lagi, Bu sekalian? Terakhir mungkin, belum kita menjawab. Indonesia, ya, kaya dengan rempah, kaya dengan rimpang. Maka manfaatkan itu baik-baik. Ya. Kita bukan anti dengan obat-obat yang kimia, tidak. Tapi kalau memang perlu, silakan pakai. Ya. Kalau perlu, memang silakan pakai. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tadi asupan nutrisi kita. Maka asupan nutrisi badan yang manusia ini apa? Ya, dari apa-apa yang Allah tumbuhkan di atas dunia ini. Sayur, buah, ada rempah, ada rimpang. Ya. Jadi semakin kita banyak berdekatan dengan itu, maka tadi bakteri netralnya akan berubah menjadi baik. Simple sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya pernah, mungkin Bapak Ibu bisa baca, itu salah satu, ada 21 jenis tanaman Quran yang paling baik. Nanti dibaca deh, dilihat, nanti postingan ada. Ada udah banyak? Nah, ada bawang putih, ada bawang merah, ada tin, ada zaitun, ada madu, ada habbu soda. Itu makanan-makanan yang paling stabil elektronnya kalau dimakan. Kita butuh itu. Ya. Indonesia juga sama. Ya, di luar pada itu, mungkin kita lihat apa yang Allah tumbuhkan di atas negeri ini. Manfaatkan itu. 350 tahun kita dijajah. Yang dijajah apa? Rempah. Tapi sayangnya, kita nggak lagi mengkonsumsi itu. Orang tua kita nyaman dulu, antang-antang hidupnya. Setiap perubahan musim tidak ada urusan dengan badannya dia. Sekarang hujan sedikit batuk pilek. Musim rambutan sedikit batuk. Semua disalahkan musimnya. Ada yang benar. Padahal yang bermasalah apa? Badannya nggak bisa menyesuaikan. Kenapa? Badannya tidak mendapatkan asupan yang harus didapatkan. Ya, akhirnya apa? Tanahnya tidak subur. Tanah nggak subur, apa yang terjadi, Bapak sekalian? Nggak bisa dihamili. Lihat kata Allah Al-Quran. Dan istrimu, kata Allah gitu kan, adalah ladangmu tempat bercocok tanam. Gimana mau cocok tanam? Ya, pak petaninya lemes, nggak ada tenaga, bibitnya tidak bagus, ladang tempat bercocok tanamnya tidak subur. Gimana mau tumbuh? Maka kalau kita belajar dari salah satu negara yang ada hal yang menarik, unik ya, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran. Yang pertama tuh waktu saya baca tentang ada satu negara namanya Zimbabwe, masalah. Zimbabwe itu angka ketahanan pangannya rendah, alias mereka di sana susah makan. Kabarnya gitu kan saya baca. Tapi angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara keseringan puasa. Itu Zimbabwe, saya baca. Yang unik lagi, ada satu negara yang gak puasa, tapi angka pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Namanya apa? India. Kenapa India bisa pertumbuhan penduduknya tinggi? Karena dia banyak makan rempah. Semua yang ada di sana dirempahnya. Ya. Berarti kalau judulnya, kita gak usah bicara tentang kehamilan segala macam. Artinya kalau badan itu mau subur, mau sehat, mau baik, maka kembalikan ke sumber-sumber yang ada di tempat sekitar kita untuk kita manfaatkan. Karena Arab Saudi misalkan, Allah tidak tumbuhkan di sana mudah ya, Allah tidak mudah. Di sana tuh gak mudah tumbuh. Jahe, kunyit kan gak tumbuh-tumbuh. Tapi Allah ciptakan di sana satu makanan yang terbaik untuk pencerahan kita, namanya apa? Kurma. Gitu kan? Negeri kita luar biasa. Kalau Anda punya lahan, baik saya tanya, di mana tempat yang paling baik untuk menanam tanaman? Lihat-lihat di mana? Bukan, lokasi Indonesia mah jelas. Persisnya di mana? Di kaki gunung. Terutama gunung-gunung yang meletus. Karena mineral yang ada pada gunung meletus itu tuh efeknya luar biasa untuk bahkan untuk anti kanker. Maka kalau Anda makan ubi di kaki gunung kelut tumbuhnya sama ubi yang tumbuh di Bogor, beda rasanya. Betul? Akan beda rasanya. Ya. Karena apa? Karena beda di nutrisinya. Beda di kandungan gizinya. Karena dia mendapatkan mineral-mineral yang sangat banyak dari limpahan gunung tadi. Jadi kalau Anda punya keluarga yang tim tinggal di kaki gunung, kayak misalkan kemarin Kelut tuh meletus sejarah Jawa Timur yang Blitar kan, ditanam di situ limpang-limpangan itu. Jangan dihitung, itu akan lebih baik kandungannya daripada limpang-limpang yang tumbuh di kota kayak gitu, yang sudah banyak polusi. Gitu. Nah, salah satu caranya itu. Jadi, semakin kita mengenal tumbuhan-tumbuhan ini, terus kalian, maka sebenarnya itulah sarana obatnya kita. Ya. Nanti ibu, kan dia susah tidur kan? Apa obat susah tidur? Gampang banget, Anda ambil jahe, kasih kunyit, kasih pandan, tidurnya akan enak banget. Jahe, kunyit, sama pandan. Itu misalkan. Atau ibu-ibu mau dapatkan beberapa jenis tumbuhan sekaligus atau rempah sekaligus, kita dibikin tuh. Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Direbus gitu. Sambil mendidih aja, jangan mendidih banget gitu kan, sudah keluar aromanya, saring, terus Anda blender sama kurma, jadi manisnya dapat dari kurma. Apa yang akan dapatkan kalau minum itu, insya Allah banyak banget pencerahan akan baik, pembuluh darah akan baik ya, bahkan otak juga akan baik. Jadi ada jahe, kunyit, lengkuas sama serai ya. Lengkuas sama yang paling sedikit lengkuasnya. Jadi misalkan jahenya satu bagian, jadi kalau saya bilang satu bagian, misalkan jahe satu bagian, kunyit setengah bagian, serai sepertiga bagian, lengkuas sepertiga bagian, maka kalau ada kata-kata itu, misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya 5 gram, paham ya? Tapi kan ngukur itu kan kita pakai timbangan, pakai feeling aja lah. Satu ambilan tangan, jahenya misalkan enggak, nanti kunyitnya setengah ambilan tangan, pakai feeling aja. Kecuali Anda memang mau timbang. Jadi ya, herbal utamanya itu nanti ada pada dua tadi, jahe sama kunyit. Juga itu nanti bisa untuk yang ada gangguan-gangguan menstruasi juga bisa. Termasuk bisa juga untuk minuman pagi sama malam juga bisa. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan dapat gambaran ke depan seperti apa cara kita memulai hidup sehat dan seterusnya, dan mudah-mudahan dengan sedikit ikhtiar kita ini bisa membantu ya masyarakat atau Indonesia ini biar lebih sehat. Saya pernah membayangkan teruskan kalau seandainya kita ya mulai peduli dengan badan kita sendiri ya, tidak lagi memasukkan makanan-makanan yang gak sehat ya, minuman yang gak sehat, mulai kembali ke katakanlah kearifan lokal kita dengan rempah, dengan limpah. Harusnya negara kita ini menjadi negara bebas kanker, harusnya. Amin aja dulu lah ya. Dan itu dimulai dari apa? Dari Anda ibu-ibu ini ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu guru saya itu, Masya Allah. Sekarang kan banyak LGBT tuh, lesbi segala macam gitu kan. Ternyata LGBT itu terbentuk awalnya dari saat kehamilan. Jadi ibu-ibu ketika dia hamil dan cemas, stres segala macam, maka akan terjadi peningkatan kadar hormon cemas dalam badannya. Pada usia kehamilan tertentu yang saat itu jenis kelamin akan dibentuk oleh Allah, tapi tubuhnya itu dominan dengan hormon cemas tadi, maka ketika kelaminnya yang akan dibentuk itu perempuan, kata beliau, dan dia jelaskan ke bahagian di dokter itu, maka wanita yang kondisinya kayak begitu akan menjadi wanita yang maskulin, dan nanti ketika dia lahir sudah dewasa, dia akan cenderung menjadi lesbima. Jadi waktu hamil jangan cemas, banyak zikir ya, banyak baca Quran ya, karena itu obatnya ya. Jangan cemas waktu hamil ya, apalagi dengan kecemasan-kecemasan yang berkaitan dengan kematian. Kalau mati waktu lagi melahirkan malah bagus, syahid kan. Jangan takut gitu ya. Jadi seorang wanita itu kalau dia terus menerus ketika, jadi ada dua hal yang terjadi pada ketika secara umum sih ya, tapi ini kompleks banget. Tapi secara umum, ketika dia makanannya nggak sehat, perempuan tadi selama kehamilan, maka gen anaknya pun akan tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau ibunya selama kehamilan itu stres, marah-marah, ngomel-ngomel, maka itu akan membentuk kepribadian anaknya. Gitu. Anda bayangkan sekarang, kalau ada seorang perempuan hamil, makanannya nggak sehat, hari-harinya penuh dengan kecemasan, penuh dengan omelan, jadi kayak apa generasi ke depan? Ya, generasi yang mentalnya rapuh, imannya rapuh, raganya pun rapuh. Dan itu mungkin zaman sekarang sudah mulai kelihatan versi atau tanda-tanda itu. Kita lihat sekarang. Meskipun ini tidak jadi indikator, tapi mungkin ini bisa jadi indikator. Kenapa? Kalau Bapak Ibu, terutama Ibu, Anda pernah lihat nggak? Wanita, anak-anak perempuan, mungkin 30-40 tahun yang lalu gitu kan, menstruasinya dulu ya, usia SMP ya. Betul? Sekarang, ada yang kelas 3 SD sudah mens. 3 SD sudah mens. 4 SD itu muncul dari mana? Bisa jadi ya. Bisa jadi dari gen yang diwariskan dari bapak ibunya. Bisa jadi. Atau secara eksternalnya dari apa yang anak ini lihat, dengar, rasakan, bergaul sama apa yang dia makan dan minum, semuanya gak sehat. Sehingga apa yang terjadi? Elektronnya lepas. Jarang buah, jarang sayur, jarang air. Akhirnya terjadi apa? Menua dia. Perempuan yang menstruasinya lebih awal atau menarkinya lebih awal, maka menopausnya pasti lebih awal. Anda bayangkan, ya gak usah bilang aja, semoga jangan. Tapi kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka Indonesia ini berapa tahun ke depan akan penuh dengan generasi yang raganya, fisiknya rakuh, mentalnya pun juga rakuh. Maka lagi hamil, gak usah dengar apapun. Baca Quran, zikir. Banyakin sujud, supaya apa? Gampang lahirnya. Dan jangan nyampah. Ya, jangan nyampah. Dan kalau Anda sekarang punya anak di rumah, jangan berikan kesempatan anak-anak Anda, ibu bapak sekalian, untuk makan yang tidak sehat. Tutup kesempatan itu. Coba apa? Kalau dibiarkan, maka kita sedang mempersiapkan gen-gen yang nanti proteinnya cacat. Ini penting urusannya. Kenapa? Bicara generasi, Pak. Sayangkan kalau dibiarkan kayak begitu.